رحمه تعالى وأن أبي هريرة رضي الله عنه قال dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, beliau pernah berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, man ghassala mayyita falyaghtasil wa man hamalahu falyatawadda. Barang siapa yang memandikan mayat, maka hendaknya dia mandi. Dan barang siapa yang memikul mayat, maka hendaknya dia berwudu. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad wa Nasa'i wa Tirmidhi wa hasanahu, dan At-Tirmidhi muhasankannya. Wa qala Ahmad la yasihhu fi hadzal bab syai'un. Berkata Imam Ahmad bahwa tidak ada yang sahih satu pun hadis dalam bab ini. Nah, al hadis mauquf. Hadis ini mauquf, yakni hanya sampai pada Abu Hurairah radhiyallahu taala. Qala Al-Baihaqi rahimahullah, was sahih annahu mauquf. Yang benar, hadis ini mauquf. Qala Al-Bukhari rahimahullah, al-ashbah annahu mauquf. Yang paling mirip bahwa hadis ini adalah mauquf. Qala Ar-Rafi'i rahimahullah, lam yusahih ulama'ul hadith fi hadzal bab syai'an marfu'a. Lam yusahih ulama'ul hadith fi hadzal bab syai'an marfu'a. Para ulama hadith tidak ada yang mensahihkan hadis yang marfu' dalam bab ini. Waqad hasanahu At-Tirmidzi, wadh-Dhahabi, wa shahahahu Ibnu Hibban wa Ibnul Qattan وابن حزم وابن الدقيق العيد والألباني. وقال ابن الدقيق العيد رجاله رجال مسلم. نعم. Wa bina'an ala dzalik wa bina'an ala dzalika annal ghusla limay yaghtasilul mayyit annal ghusla liman ghassalal mayyit na annal ghusla liman ghassalal mayyita atau liman ghassala mayyitan mustahab. Nah. Wal wudu liman hammalahu al muradu bihi ghuslul yadain. La al wudu asy-syar'i. Qala al-Imam As-Sunani rahimahu ta'ala la a'lam qailan bil wudu'i min hamlil mayyit. La a'lamu qailan bil wudu'i min hamlil mayyit. Wal wudu'u yufassaru bi ghuslil yadaini faqat. Fayakunu ghuslul yadaini manduban min hamlil mayyit. Wa huwa yunasibu nadhafat al-islam wa yadullu ala nadbi ghuslil yadaini wa yadullu ala nadbi ghuslil yadaini ma fi hadis Ibnu Abbas anna nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala laisa alaikum fi ghusli mayyitikum ghuslun laisa alaikum fi ghusli mayyitikum ghuslun idza ghassaltumuhu inna mayyitakum yamutu tahiran inna mayyitakum mayamutu tahiran wa laisa binajasin fahasbukum an taghsilu aydiyakum rawahu al-Baihaqi wa hassanahu al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Nah, berdasarkan penilaian para ulama tentang riwayat ini, maka mandi bagi orang yang memandikan mayat itu hukumnya sunnah. Adapun wudu, maka yang dimaukan di sini adalah mencuci kedua tangan, bukan wudu yang syar'i. Sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Imam As-Sunani rahimahutaala, beliau mengatakan, aku tidak mengetahui adanya yang berpendapat wudu bagi orang yang memikul apa ini, mayat. Ya. Wudu yang dimaksud adalah ditafsirkan dengan mencuci kedua tangan saja. Sehingga mencuci kedua tangan bagi yang memikul mayat hukumnya sunnah. Dan ini sesuai dengan prinsip kebersihan dalam Islam. Adapun yang menunjukkan sunnahnya mencuci kedua tangan bagi yang memikul mayat ialah apa yang disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas, bahwa sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, kalian tidak wajib mandi jika memandikan mayat. Sesungguhnya mayat kalian mati dalam keadaan suci dan tidak najis. Maka kalian cukup mencuci kedua tangan kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan dihasankan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah. Nah, jadi kalau ada yang mandikan mayat disunahkan mandi, kalau mikul mayat disunahkan untuk apa ini? Mencuci kedua tangan setelah itu. Nah, barakallahu fikum. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahutaala al-haditsul hadi wa sab'un. Hadis yang ke-71. Wa an Abdullah ibn Abi Bakr rahimahullah, nah, baik, ini terjadi salah tulis dalam kitab yang saya baca. Ya, sini tertulis rahimahullah. Wassawab radhiyallahu anhu wa an Abdillah ibn Abi Bakr radhiyallahu anhu. Nah, kitab yang saya baca adalah kitab Tawdhihul Ahkam, ya. Disebutkan di situ rahimahullah. Yang benar radhiyallahu anhu. Untuk yang dimatan mungkin sudah benar, ya. Radhiyallahu ta'ala. Ya Allah. Radhiyallahu ta'ala anhu. Nah. Ada yang menulis radhiyallahu ta'ala anhu. Masalah. Yang penting bukan rahimahullah. anna fil kitabil ladzi katabahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Amr ibn Hazm alla yamassal qur'ana illa tahir rawahu Malik mursalan wa wasalahu An-Nasa'i wa Ibn Hibban wa huwa ma'lul. Dari Abdullah ibn Abi Bakr radhiyallahu ta'ala anhu atau radhiyallahu ta'ala anhumah, bahwa sungguhnya di dalam surat yang ditulis oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk Amr ibn Hazm, di dalamnya berisi pernyataan bahwa tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik secara mursal dan disampaikan oleh An-Nasa'i wa Ibn Hibban secara mausul, dan hadis ini ma'lul. Nah, ada cacatnya. Abdullah ibn Abi Bakr radhiyallahu taala anhuma ummuhu wa ummu Asma wahidatun. Ibunya Abdullah dan ibunya Asma sama. Berarti seibu, ya. Aslama qadiman, wa syahida ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam at-Ta'ifa, wa asabahu sahmun intaqadha ba'da sinin. Famata minhu, fi sanati 11, wa shalla alaihi abuhu, yakni Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Abu ibn Abi Bakr radhiyallahu ta'ala anhuma ini ibunya dan ibunya Asma sama. Beliau masuk Islam di awal-awal Rasulullah menjadi nabi. Abdullah ini ikut menyaksikan peristiwa Taif bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian terkena anak panah dan baru bisa di lepas anak panahnya setelah beberapa tahun. Akhirnya beliau meninggal dunia dengan sebab itu pada tahun 11 Hijriah dan disolatkan oleh bapaknya sendiri, yakni Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Wa Amr ibn Hazm wa Amr ibn Hazm ibn Zaid al-Khazraji An-Najari Yukna Abu Dhahhak wa tufiya Amr ibn Hazm fi khilafati Umar bil Madinah. Amr ibn Hazm ibn Zaid Al-Khazraji An-Najari. Kunyahnya ialah Abu Dhuhak. Beliau wafat pada masa pemerintahan Umar radhiyallahu ta'ala an di Madinah. Nah, wal muhaddithun ikhtalafu fi sihhati hadzal hadits. Para ulama ahlul hadits berbeda pendapat tentang kesahihan hadis ini. Qala Ibnu Hazm, Sahifatu Amr Ibnu Hazm, Sahifatu Amr Ibnu Hazm munqati'atun la taqumu biha hujjah, wa Sulaiman Ibnu Dawud muttafaqun ala tarki. Berkata Ibnu Hazm, surat Amr Ibnu Hazm itu munqati'ah, tidak bisa digunakan hujjah. Sedangkan salah satu rawi yang bernama Sulaiman Ibnu Dawud disepakati untuk ditinggalkan hadisnya. Nah, wa qala al-Uqayli hadha hadithun thabit mahfud. Kata Al-Qayri, hadis ini thabit, ini sahih, mahfud. Qala Al-Hakim, qad syahida Umar ibnu Abdul Aziz wa imamu asrihi Az-Zuhri li hadzal kitab bisihha. Kata Al-Hakim, telah bersaksi Umar ibn Abdul Aziz dan juga imam di masanya, yakni Imam Az-Zuhri, bahwa surat Amr ibn Hizam sahih. Naam. Wa ala sihhati hadzal hadits fihi fawaid. Kalau kita anggap hadis ini sahih, maka di dalamnya ada beberapa faedah. Al faedatul ula, la yajuzu masul mushaf illa tahir. Dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya tidak boleh memegang mushaf kecuali orang yang suci. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah madhhabul a'immatil arba'ah annahu la yamassul mushafa illa tahir. Walladhi dalla alaihi al-kitabu wa sunnah huwa anna masal mushaf la yajuzu lil muhdith wa huwa qawlul jumhur wal ma'ruf anis sahabah. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahutaala madhhabul a'immatil arba'ah annahu la yamassul mushafa ila tahir walladhi dal 'alaihi al-kitab was sunnah wa anna masal mushaf la yajuz lil muhdith wa huwa qaulul jumhur wal ma'ruf 'an as-sahabah. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa menurut madhab Imam 4 tidak boleh memegang mushaf kecuali orang yang suci. Dan ini ditunjukkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah bahwa memegang mushaf tidak diperbolehkan bagi orang yang sedang berhadas. Dan ini merupakan pendapat jumhur ulama dan dikenal di kalangan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Nah, al-fa'idatu asaniyah. Qala ba'd al-ulama min al-muhaqqiqin annahu yajuzu mashul mushaf bi ghayri al-wudu li anna al-mutahharun fi qawli ta'ala la yamassuhu illa al-mutahhar hum al-malaika wal murad bi tahir fi hadzal hadith wa al-muslim wa lidhalika la yajuzu mashul mushaf lil kafir. Kata sebagian ulama dari pentahkik bahwa boleh memegang mushaf tanpa wudu. Karena al-mutahharun dalam firman Allah Subhanahu wa taala, la yamassuhu ila al-mutahharun, mereka itu ialah malaikat. Sehingga tidak ada kaitannya dengan apa ini? Bani Adam. Sedangkan yang dimaksud dengan tohir dalam hadis ini adalah muslim. Sehingga yang tidak boleh memegang mushaf itu ialah orang kafir. Nah, baik. Jadi imam 4 berpendapat enggak boleh megang mushaf kecuali orang yang suci, yakni wudu tidak hadas. Adapun para pentahkik menyatakan boleh tanpa wudu karena dasarnya Al-Qur'an al-mutahharun itu bukan Bani Adam tapi malaikat. Adapun tohir dalam hadis ini adalah muslim. Sehingga yang dimaksud ialah tidak boleh memegang mushaf bagi orang kafir. Kalau orang Islam boleh memegang mushaf walaupun tanpa wudu. Nah, wallahu ta'ala alam bissawab. Baik. Faedah. Qala Siddiq Hasan Khan rahimahullah, haqiqatul ma'lul, haqiqatu al-ma'lul, al-hadith yuttala'u ala al-wahmi fihi, bil-qara'in wa jam'i turuq. Wal-ajmad ayyukal mu'al, wal-ajmad ayyukala mu'al. Wa innama qala al-musannif إن هذا الحديث معلول لأنه من رواية سليمان ابن داود wa huwa muttafaqun ala tarkih kama qalahu Ibnu Hazm wa wahama fi dhalik. Fa inna udhanna annahu Sulaiman ibnu Dawud al-Yamani. Walaysa kadhalik. Bal huwa Sulaiman ibnu Dawud al-Khawlani. Sulaiman ibnu Dawud al-Khawlani wa huwa thiqah. Asna alaihi Abu Zur'a wa Abu Hatim wa Utsman ibnu Sa'id wa jama'atun min al-Khuffaz. Kata Siddiq Hasan Khan rahmata'ala, hakikat hadis maklul ialah hadis yang setelah ditelaah terdapat kekeliruan di dalamnya, berdasarkan korinah-korinah dan pengumpulan jalan-jalannya. Yang lebih bagus disebut dengan hadis mu'al. Boleh maklul, boleh mu'al, tapi yang lebih bagus hadis apa ini? Mu'al. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar selaku penyusun Bulughul Maram menyatakan bahwasanya hadis ini maklul, ada cacatnya karena berasal dari riwayat Sulaiman Ibnu Dawud. Si Sulaiman ibnu Dawud ini memang disepakati hadisnya ditinggal, seperti pernyataan Ibnu Hazm rahmataala. Tapi disitulah kesalahannya Ibnu Hazm. Dia mengira si Sulaiman itu ialah Sulaiman bin Dawud al-Yamani. Padahal tidak demikian. Yang benar Sulaiman bin Dawud al-Khawlani. Dan yang ini thiqah, dipuji oleh Abu Zur'a, Abu Hatim, Utsman ibn Sa'id dan sekelompok hufad. Barakallahu. Itulah sebabnya mengapa jumhur ulama termasuk Imam 4 mengatakan hadis ini sahih, karena ada kesalahan dalam masalah apa ini, penisbatan Sulaiman bin Dawud. Kalau Sulaiman bin Dawud al-Yamani dhaif, kalau Sulaiman bin Dawud al-Khawlani, nah ini yang thiqah. Nah, riwayat ini dari siapa? Sulaiman bin Dawud al-Khawlani. Oleh sebabnya kita bawa hadis ini kepada penelitian yang sahih. Ya. Karena hadisnya sahih, kita kasih faedah. Nah, faedahnya tadi itu, enggak boleh megang mushaf Al-Qur'an kecuali orang yang suci. Kalau jumhur ulama memaknainya orang yang wudu. Berarti kalau enggak wudu enggak boleh. Tapi sebagian ahli tahqiq menyatakan tohir itu yang dimaukan di sini ialah muslim, bukan kafir. Kalau orang kafir enggak boleh, kalau muslim boleh. Nah, yang afdal kita butuh sebelum memegang mushaf Al-Qur'an, itu afdal, tapi tidak wajib. Nah,